untuk memisahkan kaum muslimin, untuk mengkotak-kotak kaum muslimin. Inilah yang paling mereka cintai. Itulah sesuatu yang paling mereka cintai, yaitu untuk mengkotak-kotak kaum muslimin antara wilayah dengan wilayah, antara ras dengan ras yang lain, antara kabilah dengan kabilah yang lain, antara negara dengan negara yang lain, yang ingin mereka kotak-kotak. Apa itu tadi diaya, apa itu tadi propaganda, dan apa itu tadi provokasi? Ya, ini ucapan mereka bahwasanya orang Arab yang datang ke wilayah Afghanistan adalah ingin menegakkan negara di sana. Padahal telah dijawab oleh beliau bahwasanya orang-orang Arab yang datang ke wilayah Afghanistan sekitar berapa? 2 orang saja. Ya kan? Dan seandainya mereka ingin menegakkan daulah Islamiyah yang ada di wilayah Afghanistan, itulah yang diinginkan, itulah yang diangan-angankan, itulah yang diidam-idamkan oleh seluruh muslim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebagian ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Dan menolonglah kalian, dan bertolong-tolonglah kalian sesama kalian kaum muslimin di atas kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan kalian tolong-tolong dalam atas dosa dan permusuhan. Dan tentunya menghalangi tegaknya daulah Islamiyah dalam suatu wilayah di muka bumi ini termasuk tolong-tolong di atas dosa dan permusuhan. Apalagi juga mengkotak-kotak antara Islam dengan yang lain, antara kaum muslimin dari satu ras dengan ras yang lain, dari suatu suku dengan suku yang lain, ini termasuk ta'awun 'alal itsmi wal udwan, termasuk bertolong menolong, bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala infiru khifafan wa thiqalan. Infiru mananya apa? Pergilah kalian dalam keadaan kalian ini ringan dan dalam keadaan kalian ini berat. Artinya sebagaimana keberadaan kaum muslimin atau keberadaan tabiatnya manusia kadang mendapatkan jiwanya berat dalam suatu kebaikan, kadang jiwanya itu ringan dalam suatu kebajikan. Tapi dalam setiap kondisi, dalam keadaan apapun, maka kita supaya berangkat pergi jihad fi sabilillah. Wajahidu fi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa-jiwa kalian fi sabilillah. Wa nahnu ma'murun bi i'anati ikhwanina al-afghan. Ma'murun an nu'inahum fi malina wa abi anfusina. Maka kita dalam siyak ayat tadi, konteks ayat tadi, kita diperintah. Perintah dengan apa? Supaya kita memberikan pertolongan terhadap saudara-saudara kita dari kalangan Afghan. Kita juga terperintah. Diperintah supaya kita menolong mereka dengan harta dan jiwa kita. Maka kalau itu dibikin opini buruk bahwasanya mereka ingin menegakkan daulah Wahhabiyah di sana, ini adalah kejahatan dari beberapa kejahatan yang dilancarkan oleh musuh kebenaran, oleh musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah, musuh Tauhid dan musuh Ahlu Tauhid dan musuh Ansaru para Anbiya, para Rasul. Mafhum di sini. Sebagaimana yang kita rasakan sendiri di negeri kita ini, di mana kita mendapati kawan-kawan kita yang ingin iltizam dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang lain tidak segan-segannya, tidak malu mereka menggelari, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang buruk seperti teroris, seperti pemahaman pemberontak dan yang semisalnya. Dan ini dirasakan oleh banyak kaum muslimin yang selama ini berupaya untuk komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, baik dalam akidah, baik dalam manhaj, baik dalam masalah politik dan yang lainnya. Ini semuanya termasuk di ayat Al-Khabithah, propaganda, provokasi yang jelek yang disebarkan oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk dunia mereka, baik dunia terkait dalam masalah politik mereka atau kedudukan mereka di pertengahan kaum muslimin sebagai seorang pemangku dakwah, sebagai seorang pemandu dakwah dan semisalnya, walaupun dalam kondisi mereka ini membela keburukan, membela bid'ah, membela kesyirikan, bahkan membela kekufuran pun tak terasa bahwasanya mereka di atas perkataan yang paling buruk. Itu pun orang yang mau berbuat baik dalam akidah, dalam ucapan, dan dalam penampilan diopinikan dengan opini buruk seperti tadi, dengan ucapan apa? Wahabiyah, Wahabiyah, dan yang semisalnya. Maka kita ulang. Ammatilkumu di'ayatul lati yuriduna biha ayyafsilu al-muslimin ahabbu sa'in ilaihim ayyafsilu al-muslimin. Adapun propaganda-propaganda yang mereka inginkan dengannya adalah upaya untuk memisahkan kaum muslimin, mengkotak-kotak kaum muslimin. Inilah yang paling mereka cintai. Sesuatu yang mereka paling cintai adalah memisahkan kaum muslimin. Dhaka arabiyun wa dhaka ajamiyun. Itu Arab dan ini ajam. Kalimat ajam adalah kalimat orang yang selain Arab berkatakan ajam. Baik dari kalangan Amerika, kulit putih, kulit hitam, atau dari kalangan timur, selama selain bukan Arab, maka dikatakan ajam. Wayahrisuna ala ayyafsilu al-qabila al-wahida ala wa ala tashtitiha. Dan juga mereka dengan propaganda tadi, dengan provokasi tadi, mereka memiliki hirs, memiliki kesemangatan untuk memisahkan satu kabilah dan mencerai-beraikan. Nah, kalau satu kabilah ada yang menerima dakwah Ahlus Sunnah, kemudian diberikan gelar Wahabi dan semisalnya, membawa agama baru, akhirnya yang enggak menerima semakin benci. Dengan demikian satu kabilah menjadi tercerai berai, terkotak-kotak. Dan ini adalah termasuk kejahatan yang tidak asing bagi kaum muslimin yang wa'i, yang paham. Sebagaimana keberadaan para munafikin dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan sebelumnya dari kalangan kufar Quraisy ketika beliau di Mekah. Hal yang sama mereka lancarkan bahwasanya orang ini, Muhammad ini, ya kan, kita enggak mencela amanahnya, enggak mencela kejujurannya, tapi apa? Ingin memecah belah kita, kata mereka. Kata kufar Quraisy. Sehingga dengan dikelari apa? Aba alihatana wa aba wa sabba ahlamana, mencela berhala-berhala kami, sesembahan-sesembahan kami dari selain Allah, dan mencela, ya kan, pembesar-pembesar kami dan semisalnya. Dengan propaganda seperti itu, atau opini seperti itu, ataupun provokasi seperti itu, sehingga menjadilah manusia itu tercerai-berai antara orang tua dengan anaknya, antara kabilah dengan kabilah yang lain, dan antara ibu dengan anak dan yang semisalnya, saudara dengan saudaranya yang lain. Ini semuanya adalah termasuk kelakuannya para kufar Quraisy dan juga para munafikin yang ada di Madinah di saat itu, dan tidak akan berhenti sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Itu sebagai sunnatullah. Sebagai sunnatullah, ya kan, ashabul irjafat, mereka orang-orang yang suka menebar perkara-perkara yang mereka opinikan demi kepentingan mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabil karim innamal mu'minuna ikhwah. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi, berfirman dalam kitabnya yang mulia, innama, hanya saja. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu, satu sama lain adalah bersaudara. Sebagian dengan sebagian yang lain adalah bersaudara. Ini hukum asal keberadaan kaum mukminin, tapi sekarang sudah dipecah belah dengan kepentingan kelompok seperti organisasi mengkotak warganya, yang lain mengkotak warganya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok bangga dengan apa yang mereka miliki. Ini yang sekarang ini musibah terbesar yang sekarang ini menimpa kaum muslimin, dari partai ke partai, ya kan, dari kelompok ke kelompok, dari organisasi ke organisasi, dari jamaah ke jamaah, dan yang selanjutnya dari madrasah ke madrasah, dari guru ke guru, ustaz ke ustaz, dan saling cerai-berai. Kenapa? Karena kezaliman setelah datangnya kebenaran hawa nafsu. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, dan juga Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Semuanya kalian wajib berpegang teguh dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ya kan? Itu sambi hablillah, inilah yang paling dibenci oleh musyrikin. Ada mutakar, ada mutafarruq, tidak adanya terpisah, tidak adanya perpecahan, ini yang paling dibenci. Persatuan dengan antara ahlus sunnah dengan ahlus sunnah yang lain, ini adalah yang paling dibenci oleh musyrikin. Sebagaimana yang telah kita lewati dalam beberapa majelis yang telah kita lewati, kabur alal musyrikin ma tatu'uhum ilaihi kaburah. Kaburo yak buru, apa namanya? Merasa besar dan berat. Mereka enggak suka. Atas musyrikin, apa yang kau seru mereka kepadanya? Ya ini apa? Kepada iqamatuddin, kepada apa? Adamu tafarruq. Syara'a lakum minaddin ma wasa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika. Allah mensyariatkan pada kalian kaum muslimin, umatnya Rasulullah SAW, apa yang telah diwasiatkan dengannya kepada Nuh, dan yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Ini dua utusan Allah. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, tiga dari kalangan para nabi. Jadi dengan dua tadi berapa li? Lima. Dan apa yang telah kami wasiatkan, ya kan, kepada Ibrahim dan Musa dan Isa, an aqimuddin wala tafarraqu fihi. Wala tafarraqu fihi, supaya kalian, ya kan, menegakkan agama. Jangan kalian terpecah belah. Menegakkan agama adalah agama enggak akan tegak kecuali dengan tauhid. Supaya kalian jangan terpecah belah, dan itulah agamanya siapa? Nuh. Nabinya Muhammad, agamanya Muhammad, agamanya siapa? Ibrahim, Musa dan Isa, ulul azm. Dan ini yang paling berat, sehingga Allah melanjutkan firman-Nya, kabura alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi. Amat berat atas musyrikin apa yang kau serukan, apa yang kau seru mereka kepadanya, yakni kepada iqamatuddin dan tidak terpecah belah. Nah, kalau itu berarti kan ahlul ma'asi, ahlul hizb organisasi, taklid buta dengan organisasi, partai, dan semisalnya sangat berat, sangat enggak suka, sangat dongkol terhadap tegaknya tauhid dan tegaknya ahlus sunnah di atas tauhid tidak bercerai berai. Maka mereka upaya untuk mencerai beraikan ahlu tauhid itu sudah usaha mereka. Maka sebagai sunnatullah, maka terjadilah apa yang terjadi, ya kan? Para duat dihancurkan dengan uang, dengan kedudukan. Mereka yang bawa uang menghancurkan dakwah dengan apa? Dengan uang. Mana mampu merubah Al-Quran? Mampu merubah hadis? Enggak. Tapi apa? Otaknya para pembawa dakwah dirubah, digeser. Dengan apa? Duit. Nah, dengan juga apa? Diiming-iming apa? Banyak pengikut. Ya kan? Sampai dramben pun menjadi dramben syar'i, digelar di masjid-masjid. Nah, itu. Seperti itu. Perhatikan. Jadi ayat tadi antum ingat, kabura alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi. Jadi memang musyrikin seperti itu. Jadi musyrikin, kufar, dan mereka dari kalangan apa? Buknya musyrikin itu buk. Corongnya musyrikin. Juga demikian. Enggak suka kalau orang itu bersatu di atas akidah yang benar. Enggak suka. Kalau enggak suka apa tindakannya? Apa yang dikerjakan? Diserai-beraikan. Ya kan? Kalau tidak enggak mampu, diserang. Nah, itu sudah. Itu sudah memang sudah kerjaan mereka. Maka kita nahtasib. Nah, kita mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya terjadi apa yang mereka inginkan. Semoga saja Allah menjaga kita semuanya. Itu sudah usaha mereka. Di negeri kita ini seandainya mereka enggak takut dengan para penguasa, walaupun penguasa tidak di atas syariat Islam. Ya kan? Ahlus sunnah pasti akan diselender. Terus selender. Terus selender. Nah, dikilas dengan mereka. Tapi alhamdulillah, ya kan? Allah membela kaum muslimin dengan manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, diantaranya para penguasa walaupun mereka atas kedoliman, ya kan? Tapi dengan demikian mereka pun juga enggak suka. Kenapa? Karena akan mengguncang kedudukan mereka. Seadanya kaum muslimin ini satu sama lain gaduh dengan fisik, siapa yang rugi? Juga penguasa, para penguasa. Maka mereka juga ingin aman. Alhamdulillah, sehingga dengan demikian Ahlus Sunnah tetap juga ada pembelaan walaupun dari pihak orang-orang yang enggak suka dengan Ahlus Sunnah. Baik. Sebagaimana ada di Yaman, ya kan? Karena situasi politik sudah rapuh, dikatakan krisis kepercayaan terhadap para penguasa, krisis militer, krisis keamanan, apa yang terjadi? Ya kan? Ahlus Sunnah kemana? Kemana Ahlus Sunnah? Ada di Surabaya, ada di Magetan, ada di mana? Sudan, ada yang di Malaysia, ya kan? Mau pulang pun kerepotan. Nah, itu. Kenapa? Karena sudah negara krisis apa? Krisis keamanan. Alhamdulillah di negeri kita ini negara masih kondusif, dalam arti keamanan masih dalam keadaan maksimal. Sehingga upayanya manusia dari orang-orang yang suka menggelar bom kesana kemari, ya kan? Enggak mengguncangkan persatuan atau keamanan negeri ini. Dan ini juga yang untung diantaranya adalah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga saja Allah membalas kebaikan kepada siapapun yang ingin menguntungkan dakwah ini. Baik. Ya kan? Sampai bunuh diri pun dikatakan apa? Jihad fi sabilillah. Ya kan? Innallaha ashtara minal mu'minin. Ya kan? Anfusahum. Sehingga Allah itu membeli. Dari kaum ini tidak membeli, mengganti jiwa-jiwa mereka. Supaya mereka apa? Berperang fisabilillah. Wayaktulun wayuktalun. Mereka itu membunuh dan dibunuh. Bukan mereka itu membunuh diri. Tapi mereka membunuh dan dibunuh. Ya kan? Membunuh dan dibunuh. Berarti dibunuh siapa? Dibunuhlah lawan. Ini enggak. Bunuh diri dan bunuhlah lawan dengan dirinya. Itu berarti kan sudah benturan dengan ayat Al-Quran. Itu saja cukup. Bahwasanya ayat ini sebagai bantahan terhadap mereka yang mengatakan bom syahid ini adalah bom batil. Bom apa? Bom bid'ah. Ya. Karena jihad itu seperti itu. Kalau kalian gak membunuh, kalian dibunuh. Dibunuhlah lawan. Bukan kok kemudian dirinya dibunuh sendiri dan lawannya dibunuh dengan dirinya sendiri. Ini enggak ada contohnya, enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya. Nah, itu berarti kan dalam surat At-Taubah. Antum baca dalam surat At-Taubah ayat tadi. Baik, perhatikan, kita lanjutkan. Fa nahnu ma'murun an na'tasima bihablillahi jami'an wa an nakifa yadan wahidatan. Maka kita diperintah supaya kita i'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah. Kita semuanya. Wa an-nakifa, dan kita berhenti, berdiri dalam satu barisan, yadan wahidatan dalam satu barisan. Bukan kalau kemudian tercerai-berai. Arab enggak boleh gabung dengan Ajam, Ajam enggak boleh gabung dengan Arab. Sehingga Ajam-Ajam sendiri, Arab-Arab sendiri. Sampai ya kan, jenggot pun supaya ingin memisahkan antara agama dengan jenggot, artinya apa? Jenggot itu cuma apa? Adatnya orang Arab. Ya kan, baju jubah katanya adatnya orang Arab. Maunya di Indonesia enggak boleh dipakai. Ini kelakuannya siapa? Hah? Apa? Said? Apa? Said Jahil. Nah, Said Gobi. Bahkan sebagian orang yang keluar dari jamaah Islamnya pun juga demikian. Kalau pakai jubah itu nampaknya kurang apa? Baju suhroh. Harus natabatta. Natabatta bahwa mutabatik berbaju batik. Nah. Nah, natabatta untuk orang Batak. Hai. Baik. Jadi kita harus, kata beliau di sini, an-nakifayah dan wahidatan. Rasulullah SAW yakul. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara muslim yang lain. Ya, di sini tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan antara Arab dengan selain Arab. Tidak dipisahkan antara organisasi dengan organisasi yang lain, tidak. Tapi karena sekarang ini sudah tercerai-berai seperti itu. Kalau sudah selain-lain organisasi, walaupun ya kan, adu gedek, ya, dindingnya satu pun ya, beda cara untuk bermuamalah. La yadlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. Muslim itu saudara muslim yang lain tidaklah mendoliminya, tidaklah menghinanya, tidaklah menelantarkannya. Maka tidak ada salahnya kalau datang orang Arab datang ke Afghanistan membantu kaum muslimin di Afghan. Kullul muslim alal muslim haramun. Seluruh muslim atas muslim yang lain itu adalah haram apanya? Darahnya. Damuhu wa malu dan hartanya, wa irdu dan kehormatannya. At-taqwa hahuna, takwa itu adalah di sini. At-taqwa hahuna, takwa adalah di sini. Rasulullah mengisyaratkan sini adalah ke dadanya, beliau mengucapkan 3 kali. Hasbu mri'in minasyar, cukuplah seorang itu keburukan ada pada dirinya. Ayah kira akhahul muslim, jika dia menghina, meremehkan saudaranya muslim. Nah, sekarang kita memelihara jenggot, ibu-ibu salafiyat memakai pakaian yang syar'i katanya apa? Wahabi. Nah, membawa agama baru. Benci dengan para wali dan yang semisalnya. Kuper. Nah, kurang pergaulan. Kalau mereka keper, kebanyakan pergaulan. Karena keper, anda tahu keper-keper itu bahasa Jawanya kupu itu loh. Kupu-kupu itu. Nah, itu. Jadi, enggak ada nilainya. Kebanyakan pergaulan. Kalau manusia sudah kebanyakan pergaulan, ya jadi seperti itu. Bergaul dengan kufar, ya enak saja. Nah, keper. Kalau kita kan kuper, alhamdulillah kuper kurang pergaulan lebih bagus, ya kan? Bergaul dengan kuburan masih lebih bagus. Kenapa? Karena mereka enggak mengganggu kita. Bergaul dengan kaum muslimin kita diganggu, diganggu dengan musiknya, dengan rokoknya, dengan ribanya. Nah, kalau mengganggu dengan, kalau kita berkawan taruhlah tetangga kuburan itu lebih bagus. Mereka enggak ganggu kita, ya kan? Kalau kita bertangga dengan kaum muslimin yang hidup, ya kita diganggu dengan musiknya hari demi hari. Brak. Diganggu dengan pahanya, dengan betisnya. Betis perempuan maksudnya, bukan betis laki-laki. Ganggu dengan rambutnya, dimerah-merahi, ini itu. Hari-hari ganggu orang. Nah. Jadi, demikian. Rasulullah SAW yaqul kama fi sahihaini, dan Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dalam kitab Sahihain ini Bukhari dan Muslim, min hadis Nu'man bin Bashir, dari hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang mukmin satu sama lain, fi tawadihim, dalam saling cinta, mencintai di antara mereka, wa tarahumihim, dan dalam saling sayang menyayang di antara mereka, wa ta'atufihim, dan saling apa? Saling rasa, padha rasa. Ta'atuf itu apa? Padha rasa. Nah, ta'atuf itu bahasa Jawanya apa? Podo rasa. Nah, ta'at apa saling gabung bergabung, saling tempel menempel, saling sambung menyambung, saling podo roso. Nah, masalul jasad, perumpamaan seperti satu jasad. Nah, maksudnya ta'atuf itu adalah podo roso kawannya kena musibah, ya kita ikut merasa apa? Merasakan. Kawannya dapat rezeki banyak, juga kawannya yang lain dikasih rasanya. Itu namanya apa? Ta'atuf. Saling sambung menyambung. Ini semisal satu jasad. Idastaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad. Idastaka, apabila dalam satu jasad itu ada anggota badan yang merasa sakit, tada'a. Ya kan? Jasad-jasad yang tersisa dari anggota badan tadi itu semuanya tada'a, saling merasa apa? Kroso, maling selasa apa? Merasa apa? Menanggung sakitnya bisar wal huma. Enggak bisa tidur dan juga apa? Panas demam. Nah, sebagaimana yang kita sering rasakan, ya kan? Kaki kita kena duri, jadinya apa? Jadi kelanjer, tahu kelanjer? Kalau udah kelanjeran, matanya enggak bisa tidurnya nyenyak. Nah, itu. Jarinya santengan, itu santengan. Santengan itu apa? Kalau di paha udun, kalau di jari santeng. Kalau di kepala sunu. Nah, itu semuanya apa? Satu jenis namanya beda karena apa? Karena beda tempat. Kalau di mata timbil, kurafatnya orang Jawa karena apa? Janji enggak dipenuhi. Nah, kalau timbilin katanya nulayani janji itu kurafatnya orang Jawa. Iya toh? Kalau dilihat jadi apa? Kalau di lidah radang, sariawan dan yang semisalnya. Itu semuanya satu jenis. Nah, ketika ganas dikatakan kanker. Ya, itu semuanya sama saja. Jadi semua badan akan merasa sakit. Demikianlah kaum muslimin ini dalam saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling menyambung itu seperti satu jasad. Seharusnya seperti itu. Nah, sekarang kita dapati, ya kan? Ini sangat menyedihkan. Orang Jawa itu memang demikian adabnya memang enggak baik dalam suatu perkara. Ya kan? Kawannya disakiti yang lain, dia pura-pura enggak tahu. Nah, itu namanya apa? Ajaran didikan Belanda itu berhasil di Jawa. Ya kan? Ustadznya dicaci maki oleh sebagian santrinya, tetap kadang masih dikawani. Lah ini ya ora kerosok. Ya kan? Kawannya yang lain dimaki-maki, nanti juga dia enak saja, senyum manis dengan yang lain, enak saja. Ya. Itu namanya senyum apa? Senyum silat namanya. Kue ayam, ya kan? Tapi kita tersayat-sayat. Nah, seperti itu ya, perhatikan itu. Taib. Maka dia berkata, ya Rasulullah SAW, kama sesayah ini min hadis Abi Musa, al-mu'min lil-mu'min kalbunyan, yasuddu ba'du ba'adun. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, sebagai dalam hadisnya, Abu Musa dalam Sahihain, saya bukan seorang Muslim, al-mu'min lil-mu'min, seorang mukmin bagi si mukmin yang lain, kalbunyan seperti bangunan. Dilayakkan seperti bangunan. Perumpamaan seperti bangunan. Yasuddu ba'du ba'adun, satu sama lain saling, apa? Bangunan itu satu sama lain saling kuat menguatkan. Nah, ini seadanya dinding ini cuma sebelah saja. Atau tiang cuma sebelah saja, maka apakah berupa bangunan? Ya akan ambruk begini. Demikian juga. Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain harusnya apa? Seperti itu. Ya kan? Saling kuat menguatkan. Bukan saling bantai-membantai. Nah, bukan saling apa? Hancur-menghancurkan. Nah, ini nasihat yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengentas ahlul bid'ah dari bid'ah mereka. Mereka mengira apa? Kita ini mau mencemoohkan mereka. Kita ingin mengentas kesyirikan yang ada dari kaum muslimin, katanya apa? Nah, memecah belah kaum muslimin. Kita ingin menasihati mereka supaya tidak menggunakan perkara-perkara maksiat, katanya apa? Sok suci dan yang semisalnya. Padahal seharusnya mereka itu bersyukur. Ada orang yang menyampaikan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan ayatnya Al-Quran, ayat-ayatnya Allah, kemudian diterapkan, diamalkan. Tapi Muslim yang lain tidak mau. Namanya yastubatuan. Maunya apa? Maunya. Nah, suatu kelompok yang sudah besar, ini apa saja yang mereka miliki, kita mau mendukungnya. Harusnya gitu. Harusnya kita suruh mendukungnya. Maka itu berarti kan ya, organisasi yang ada di negeri kita ini, karena mereka merasa sudah lama, berdiri sudah puluhan dan ratusan tahun, ya kan? Maunya orang yang belajar ilmu agama, dapat ilmu baru itu jangan diamalkan kalau enggak sesuai dengan organisasi yang ada. Ya, ini namanya apa? Hizbiyah, mal'una, terlaknat, la'anahallah. Hizbiyah, semoga Allah melaknat hizbiyah seperti itu. Nah itu, qatalahallah, semoga Allah memeranginya. Seolah-olah agama itu adalah miliknya mereka. Mengamalkan hadis, mengamalkan sunnah ini enggak boleh kecuali harus mencocoki organisasi yang telah lama berdiri. Mereka enggak tahu, mereka picik bahwasanya organisasi ini adalah nama dengan organisasi Islam, ya kan? Dan Islam itu kembali kepada siapa? Kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau membawanya. Seharusnya kalau mereka itu enggak picik, seharusnya apa? Siapapun dia orangnya membawa kebenaran harus diterima. Tapi yang ada adalah bukannya syuddu ba'du ba'dun, tapi apa? Yukhribu ba'du ba'dun, saling rusak merusak. Fa'ada oleh Islam yuriduna ay yufarriqu bainal muslimin taratan bismil urubah wataratan bismil qawmiyah wataratan bi asma yastani'unaha wala yustagrab. Maka musuh-musuh Islam, keinginan mereka memecah belah kaum muslimin, kadang dengan nama urubah. Apa nama urubah itu, Bapak? Ya, ini nama apa? Kemajuan modern, kadang dengan nama kaumiyah. Al-Uruba. Al-Uruba itu adalah, Al-Urubanya sebenarnya apa? Bes, enggak ada Arab dengan Arab yang lain, enggak ada Arab dengan Arab Kristen, Arab Islam, enggak ada. Semua Arab ya, satu. Maunya gitu. Kaumiyah. Nah, apa makna kaumiyah dalam negeri kita ini? Nasionalisme. Nah, itu. Nah, ini maunya apa? Kaumnya, karena kaumnya saja. Jadi mereka memecah belah Islam, mereka itu, musuh Muslim itu, keinginan mereka adalah memecah belah kaum muslimin. Dan kadang dengan nama-nama yang mereka bikin, wala yustagrab, dan itu bukan perkara yang mengherankan. Bukan perkara yang asing. Hadza ma natawaqqa'uhu. Hadza ma natawaqqa'uhu. Apa natawaqqa' artinya, Pak? Bahasa Indonesianya. Ini yang kami prediksi, ini yang kami perkirakan seperti itu. Min ida'ati ada Islam dari apa? Dari apa? Siaran-siaran yang disebarkan oleh media, medianya musuh-musuh Islam. Ayyunafiru an ikhwanina afghaniyin. Nah, supaya mereka itu bisa memisahkan, menjauhkan kaum muslimin dari saudara-saudara kita Afghan. Jadi enggak usah pergi ke sana. Li'annana nu'tabaru ikhwanan. Li'annana nu'tabaru ikhwanan. Karena kami ini nu'tabar. Kami-kami ini semuanya adalah teranggap sebagai para bersaudara. Jadi dengan demikian orang Arab, beliau ini nu'tabaru. Nu'tabaru. Li'annana nahnu al-Arab nu'tabaru ikhwanan. Karena kami ini, menganggap diri kami ini adalah saudara-saudaranya orang-orang Afghan seagama. Tapi musuh-musuh Islam ingin memisahkan antara kami orang Arab dengan orang Ajam. Nah, li'annana nahnu al-Arab nu'tabaru ikhwanan li'afghaniyin. Nah, karena kami ini, karena kami menganggap diri kami, kata saya Mukbil, kami orang Arab, menganggap diri kami adalah saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Afghan. Maka musuh Islam upayanya untuk memecah belah, memisahkan antara kita dengan mereka, dan supaya orang-orang Ajam yang lain enggak suka lagi. Rasulullah SAW yaqul wa kunu ibadallahi ikhwanan wa kunu, dan jadilah kalian semuanya tanpa dibedakan oleh Nabi antara ras dengan ras. Nah, antara penduduk dengan penduduk, antara negara dengan negara tidak, tapi menjadilah kalian semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, tapi ahlu sunnah wal jamaah ketika mengajak bersaudara tidak dihiraukan. Kenapa? Karena yang mereka inginkan persaudaraan itu adalah toleransi umat dalam kesesatan. Mafhum? Toleransi sesama manusia dalam semua hal. Kamu lagi sedang ke masjid, karena kami enggak ingin ke masjid, ya pok lungo, nanti selamat datang lagi kepada kami. Kamu ingin ke gereja, ya pok pergi, tapi nanti setelah itu datang lagi kepada kami satu tujuan. Itu yang diinginkan. Kalau kalian butuh, ya kami jaga, biar kalian aman. Nah, itu maunya. Jadi maunya kita ini, apa? Bersaudara. Nah, bersaudara apa? Dalam semua keadaan. Dengan ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Apa makna ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu itu apa? Orang yang menyik, benar-benar ahlinya. Ahlu syai' akhassun nasi bihi. Ahlu syai' itu akhassun nasi bihi. Ahlinya sesuatu itu manusia yang paling terkhusus dengan sesuatu tadi. Ahlu sunnah berarti orang yang paling komit dengan sunnah. Wal jamaah, mereka yang benar-benar paling komit dengan persatuan di atas sunnah tersebut. Di atas kebenaran. Nah, maunya kita di atas perkara sunnah, di atas perkara kebenaran tadi itu. Tapi nah, lawan kita kaum muslimin sendiri yang paling pertama menjegal kita. Karena mereka apa? Ashabiyah, jahiliyah. Falistagrabu ayyunafiru wa yakulu innal Arab yuriduna ayyahtallu Afghanistan. Perhatikan itu. Siapa ini? Taib. Falistagrab, maka tidak mengherankan. Falajistagrab, tidak mengherankan. Ayyunafiru. Siapa ayyunafiru? Siapa failnya? Musuh-musuh Islam berkata bahwasanya Arab itu menginginkan, punya keinginan untuk menduduki wilayah Afgan. Ihtilal, ihtalla yahtallu, muhtal. Bilad muhtalla, yang diduduki. Jadi mereka itu tidaklah mengherankan dari pihak musuh Islam itu mereka membuat tanfir supaya manusia itu enggak suka, dan mereka berkata bahwasanya orang Arab itu ingin menduduki wilayah Afgan. Mafhum? Yuqalu lahum law kana al-Arab yuriduna an yahtallu Afghanistan maqtasaru ala nafarin qalilin. Maka jawabannya kepada apa yang mereka katakan tadi bahwasanya orang Arab ingin menduduki Afgan, jawabannya adalah seandainya orang Arab itu ingin menduduki, punya keinginan untuk menduduki Afghanistan, kenapa mereka cuma mencukupkan dengan bilangan yang sedikit? Berapa tadi? Sekitar 2.000 orang. Seharusnya berbondong-bondong. Kemudian yang memimpin antara mungkin Raja Saudi atau Presiden Kuwait dan semisalnya itu supaya bersatu padu menduduki Afgan menjadi wilayahnya orang Arab. Tidak ada hal tersebut. Kalau sekedar keinginannya masing-masing dari orang Arab, mana bisa mau menduduki apa Afgan? Kalau enggak memang negara yang memang apa menggiring mereka ataupun memboyong rakyatnya ke sana bersama kekuatan militernya menjadi penjajah begitu. Enggak mungkin. Nah, maka dengan demikian, walladzina dhunnu anna ghalibal ladzina dhabu yuriduna wajhallah wadzab antinil Islam. Walladzina dhunnu, dan yang kami anggap dengan anggapan yang baik sunudzon, ya kan? Bahwasanya mayoritas orang-orang yang pergi ke sana ke Afgan dari kalangan orang-orang Arab menginginkan keinginan mereka adalah wajah Allah. Maksudnya apa? Mencari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan zab pembelaan terhadap agama Islam. Ini yang kami punya anggapan. Kenapa? Karena enggak ada meeting atau pertemuan atau muktamar dari orang Arab, seluruh Arab atau sebagian besar wilayah Arab, kemudian kita datang ke sana kita duduki wilayah Afgan, enggak ada. Datangnya adalah apa? Pribadi. Yang kita dapati di sana itu orang Arab datang ke sana, Kuwait dan Aljazair, Maroko, sampai ke mana? Daerah Teluk Mesir. Semisalnya Saudi, ini adalah datangnya pribadi-pribadi, membawa uang sendiri-sendiri. Nah itu. Dan ada yang mencukupkan setahun, dua tahun, balik pulang. Ada yang sampai tiga tahun, sampai lima tahun. Sebagian mereka, sebagian kecil yang menikah di sana. Ya kan? Karena orang Afgan sendiri, dinikahi orang Arab itu enggak mau kalau syaratnya tidak mau tinggal di Afgan. Nah, maka larinya mereka ke India. Nikahnya ke India, gampang di India. Dan juga murah mas kawinnya. Kalau di Afghanistan sangat berat sekali. Kita jumpai orang Arab menikah Afghanistan itu cuma satu dua orang saja. Ada betul satu orang Palestina nikah Afgan, nikah perempuan Afgan. Itu pun disyaratkan harus tinggal di Afgan. Demikian juga nikah Pakistania juga berat, sulit kalau enggak mau tinggal di Pakistan. Ada orang Indonesia nikah perempuan Pakistan, itu juga demikian syaratnya harus tinggal di sana. Itu pun dapat yang Punjabi, yang hitam. Yang Hindustan putih itu mana mau? Enggak mau. Maunya apa? Yang agak hitam-hitam apa? Hitam-hitam kereta api gitu. Taib. Jadi demikian. Jadi tuduhan mereka tuduhan yang batil dari kalangan musuh-musuh Islam. Dzaka min al-Yaman wa dzaka min Suria wa dzaka min Mesir wa dzaka min Ardil Haramain wa dzaka min Najd wa dzaka min Sudan, wa dzaka min al-Filipin. Datang ke Afghanistan itu dari Yaman, itu dari Suria, itu yang sana dari Mesir, dari Ardul Haram, dari Mekah dan Madinah, dari Najd, dari Riyadh, dari Sudan dan dari Filipina. Ya, Filipina itu adalah kita di antaranya. Di sana itu Indonesia enggak begitu dikenal, Filipina. Ya kan? Kalau orang di sana itu orang wajah Malaysia, wajah Indonesia, itu namanya sebutannya apa? Filipina. Dulu kenapa? Kenapa disebut dengan wajah? Kenapa kalau dari Filipina? Karena dari Filipina itu ya kan, tidak begitu besar berat dalam menanggung risiko ketika itu zaman apa? Zaman bapak apa? Bapak pembangunan. Sulit saat itu. Ya kan? Orang yang mulai dengan agama dikiranya apa? Calon-calon pemberontak. Kenapa? Karena diawali dengan NII dan yang semisalnya. Sehingga kita-kita sendiri dulu ketika di sana, kita dari mana? Dari Filipina, dari Malaysia. Padahal kita orang Indonesia. Kenapa? Karena waktu itu zaman apa? Zaman bapak pembangunan. Di saat itu, ya kan, ruwetnya politik Indonesia. Kenapa? Karena adanya apa? Pemberontakan ataupun dikatakan komando jihad dari kalangan apa? Kawan-kawannya Abdullah Sungkar dan yang lainnya yang dihabisi siapa dulu? Dihabisi siapa? Dihabisi Mordhani ya waktu itu. Ya kan? Kejadian Periuk. Diperondong habis. Yang lainnya lari ke Malaysia, diantaranya adalah Abdullah Sungkar. Setelah lengsernya Bapak Pembangunan pulang ke Indonesia, bom sana bom. Bom situ bukan bom sini, gini enggak ada bom. Nah itu, ya kan? Lengsirnya Bapak Pembangunan pulanglah apa? Orang-orang itu, ya kan? Maka terjadilah bom Bali dan yang semisalnya itu. Itu semuanya adalah kenapa? Karena kemurkaan balas dendam dari kalangan mereka yang dulu kabur dari kejaran siapa? Mordhani. Baik. Sehingga imbasnya orang yang mengaku yang di atas mandat salafi pun juga imbasnya seperti itu, sehingga kita dulu mengakunya apa? Filipin. Maka di sini disebut dengan Filipin, kata beliau saya mobil. Padahal di Indonesia, orang-orang Indonesia banyak. Filipin cuma 1-2 orang saja. Yang banyak orang Indonesia. Malaysia cuma berapa biji saja. Yang banyak itu orang Indonesia yang gabung dengan apa? Dengan Mujahidin Afgan. Taib. Wadaka min biladin syatta. Dan yang itu yang lainnya dari beberapa negeri. Ma jama'ahum illa ridwallahi. Ma jama'ahum. Tidaklah menggabungkan mereka. Tidaklah mempertemukan mereka dalam satu wilayah kecuali apa? Ridho Allah lah yang menggabungkan mereka. Ya kan? Kita pun datang ke sana dulu. Saya sendiri datang ke Afghanistan. Ya, saya enggak pernah kenal itu suara Afgan itu kayak apa. Enggak tahu sama sekali. Taunya apa? Antara Kabul dan Beirut. Dari lagunya siapa? Siapa lagunya siapa dulu? Siapa yang ingat? Lagunya siapa yang nyanyian antara Kabul dengan Beirut? Apa? Bimbo, aywah, janganlah kira itu. Cuma dengarnya itu. Ternyata sampai Peshawar di sana banyak orang yang gondrong-gondrong jenggotnya panjang, ya kan? Membawa senjata. Ternyata itu dari para mujahidin. Ini tuh mujahidin itu. Nah, baru situ kita tahu apa? Jihad Afghanistan. Nah, kita pun masuk ke sana dalam kondisi jihad masih hangat. Tapi tidak serangan langsung, tapi pakai apa? Dari jarak jauh sekitar 2 kilo bahkan 2 kilo lebih. Antara lawan dengan antara mujahidin dengan lawan. Jadi mereka ketemu di Afghanistan sana itu kecuali ada ridho Allah Subhanahu wa taala wa ma jam'um illa mahabbatu nasrillahi azza wa jal. Tidaklah mengumpulkan mereka itu kecuali kecintaan, kan? Pembelaan Allah Subhanahu wa taala atau bela terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahum fi khisamin ma ikhwanihim al-afghaniyin min ajli ba'dil jahl al-mawjud fil afghan. Sampai di antara mereka itu, ya kan? Mereka itu fi khisam dalam pertikaian bersama melawan Afghanistan sendiri dikarenakan sebab perkara kebodohan yang ada di Afghan. Nah itu. Perhatikan. Falau annahum yuridun ay yasibu alal hukum ma fatahu khusumatin bainahum. Seandainya mereka itu orang-orang Arab itu ingin menduduki kedudukan jadi para penguasa, orang Arab itu ingin jadi penguasa di sana, mereka enggak akan membuka pertikaian antara Arab dengan Afghan. Ya kan, bahwa ikhwani Afghan, walakinnaha adi ayat al-khabakan, tapi propaganda yang busuk, provokasi yang jelek, alati natawakka'u ma wasarun minha, yang kami prediksi akan terjadi yang lebih buruk daripada apa yang kita praduga. Tapi terbukti benar-benar, ya kan, menjadi lebih buruk. Jadi apa yang dikatakan semua Allah Ta'ala adalah benar-benar terjadi. Beliau khawatir atas Yaman akan menjadi seperti apa di Lebanon, seperti di Afghan. Ternyata benar-benar terjadi. Baru ditinggal meninggal berapa tahun saja? 2002 sampai tahun berapa? 2011-12 sudah terjadi apa yang beliau prediksikan benar-benar terjadi. Itulah ya kan firasatnya seorang alim. Ya kan? Sebagaimana yang telah kita dapati sendiri. Insyaallah waktunya sudah habis dan persiapan untuk apa? Makan iftar, iftar shum. Jazakallahu khairan walhamdulillahirabbil alamin.